Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima mazida. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Syiar Tauhid, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini, pelajaran kita tafsir dari surat Al-Kahfi. InsyaAllah kita masuk kepada ayat yang ke-26 dari surat Al-Kahfi, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibu samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyi wala yushriku fi hukmihi ahada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah, Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal, yaitu Ashabul Kahfi, yaitu berapa lama mereka tinggal dalam gua. Lahu ghaibu samawati wal ard, kepunyaan Allah lah apa-apa yang tersembunyi yang di langit atau yang di bumi. Absir bihi wa asmi', alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Ma lahum min dunihi min waliyyi wala yushriku fi hukmihi ahada. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dirinya, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah, qawluhu ta'ala qulillahu a'lamu bima labithu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qulillah, katakanlah bahwasanya Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal, berapa lama mereka tertidur dalam gua. Qawluhu qul, katakanlah, ay qul ya Muhammad, yaitu katakanlah wahai Muhammad, Allahu a'lamu bima labithu. Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal dalam gua tersebut. Wa hadhihi al-jumlah tamassaka biha man yaqul inna qawlahu wa labithu fi kahfihim hiya min qawli alladhina yatahaddatsuna 'an maqti ahli al-kahfi bil kahfi wa hum al-yahud alladhina yad'una anna at-taurata tadullu 'ala hadha. Dan jumlah ini atau kalimat ini, Allahu a'lamu bima labithu, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut. Kalimat ini dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan, yang menafsirkan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya, pada ayat yang ke-25, walabithu fi kahfihim, mereka tinggal di dalam gua mereka 300 sinina wazdadu tis'a, 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Kata mereka, atau kata mereka yang menafsirkan ayat yang ke-25 ini, yang mengatakan walabithu fi kahfihim dan seterusnya, ya, yang mengatakan bahwasanya mereka tinggal di dalam gua mereka tersebut selama 300 tahun lamanya dan ditambah 9 tahun, ini adalah perkataannya qaulil ladina yatahaddatsun, perkataannya mereka yang berbicara tentang berapa lamanya mereka ashabul kahfi ini tinggal di dalam gua mereka, ya, yaitu mereka orang-orang Yahudi yang mereka mengklaim bahwasanya Taurat menunjukkan berapa lama ashabul kahfi itu tinggal di dalam gua mereka. Ini pendapat mereka, pendapat sebagian ahlu tafsir yang mengatakan walabithu ya fi kahfihim, ini bukan, ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang perkataan orang-orang Yahudi ahlul kitab, ya, bukan khabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya ashabul kahfi itu tinggal selama 309 tahun, tidak. Ini sebagai ahli tafsir, ya, mereka mengatakan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang perkataan yang terjadi pada ahlul kitab, bahwasanya ahlul kitab itu orang-orang Yahudi, mereka mengklaim mengetahui berapa lamanya ashabul kahfi itu tinggal dalam gua mereka, yaitu selama 309 tahun. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantah dan memerintah rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang selanjutnya untuk mengatakan bahwasanya Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut. Wa ala hadzal qaul yakunu qauluhu wa labithu maf'ulan di qaulin mahdzuf wa taqdir wa qalu. Ya. Berdasarkan pendapat ini, maka ya firman Allah Subhanahu wa taala walabithu dan seterusnya, ini adalah maf'ul dari perkataan yang mahdzuf dan takdirnya adalah waqalu, yaitu mereka mengatakan, orang-orang Yahudi, labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang Yahudi, bahwasanya ya ashabul kahfi mereka tinggal di dalam guanya selama 309 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah bahwasanya Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut. Ya. Ini sekali lagi adalah sebagian pendapat dari ahli tafsir. Walakin hadzal qaul wa in qala fihi bihi ba'dul mufassirin, ya, Akan tetapi pendapat ini, walaupun ini disebutkan oleh sebagian ahlu tafsir, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fasawab khilafuhu. Akan tetapi yang benar ya adalah khilafuhu, yang selainnya atau yang menyelisih pendapat ini. Wa anna qawlahu walabithu min qawlillah. Yang benar bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala walabithu ya dan seterusnya walabithu fi kafihim thalatha mi'atin sinina wasdadu tis'a. Ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya mereka ashabul kahfi mereka tinggal di dalam goa selama 309 tahun. Ya. Ini yang benar, bukan pendapat yang disebutkan sebelumnya bahwasanya mereka ashabul mereka orang-orang Yahudi yang mengatakan demikian dan Allah mengkhabarkan tentang perkataan orang-orang Yahudi tersebut. Tidak. Tapi ini adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan bahwasanya mereka tinggal di dalam gua 309 tahun lamanya. Wa yakunu qauluhu Allahu a'lamu bima labithu. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya Allah yang mengetahui berapa lama mereka tinggal min babit taukid adalah sebagai penegas. Ai taukidul jumlah annahum labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Sebagai penegas dari kalimat sebelumnya bahwasanya mereka tinggal di dalam gua mereka tersebut, tertidur di dalam gua mereka tersebut selama 309 tahun lamanya. Ya, perhatikan antara dua perbedaan dari dua pendapat ini. Pendapat yang pertama mengatakan ya bahwasanya wala bisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Ini adalah perkataan orang Yahudi yang mengklaim bahwasanya mereka mengetahui berapa lama ashabul kahfi itu tinggal dalam gua mereka, kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tidur di dalam gua tersebut. Ya, akan tetapi ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau merajihkan, beliau menguatkan pendapat yang berikutnya bahwasanya ya firman Allah Subhanahu wa taala wala bisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan khabar tentang perkataan orang Yahudi, tidak. Khabar Allah mengkhabarkan bahwasanya mereka ashabul kahfi tidur selama 309 tahun lamanya di dalam gua mereka. Kemudian ya firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya wallahu a'lamu qulillahu a'lamu bima labithu, katakanlah bahwasanya Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Ini adalah sebagai penegas, ya, sebagai penegas bahwasanya Allah yang lebih mengetahui, tidak ada yang lebih mengetahui ya bahwa daripada Allah berapa lama ashabul kahfi itu tinggal dalam gua tersebut, dan Allah mengkhabarkan berapa lamanya, yaitu 309 tahun. Ya. Wal makna qulillahu a'lamu bima labithu wa qad a'lamana annahum labithu 300 sinina wazdadu tis'a wa madama Allahu a'lamu bima labithu fala qawla li ahadin ba'da. Sehingga makna kedua ayat ini menjadi, katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal dan tertidur dalam gua tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita berapa lamanya, yaitu bahwasanya mereka tinggal dan tidur dalam gua mereka tersebut selama 309 tahun lamanya. Ya, maka selama sepanjang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang berapa lamanya mereka tidur dalam gua tersebut, maka tidak ada lagi perkataan seorang yang bisa diterima setelah ini. Ya, kita sudah terima perkataan Allah Subhanahu wa taala. Lahu ghaibus samawati wal ard. Ya. Qala Allahu azza wa jalla lahu ghaibus samawati wal ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Lahu ghaibus samawati wal ard." Ai lahu ma ghaba bis samawati wal ard. Yaitu milik Allah lah apa yang tidak tampak, apa yang hilang, apa yang ghaib yang ada di langit-langit dan di bumi. Ya, ini makna yang pertama. Au lahu ilmun, atau Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah lah ilmu. Ilmu tentang perkara-perkara yang ghaib. Lahu ilmu ghaibis samawati wal ard. Ilmu tentang perkara-perkara yang ghaib yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi-bumi, yang ada di bumi. Ya. Wa kila al-ma'nayain haq. Dan kedua makna ini adalah makna yang sahih. Ya, keduanya makna yang benar. Ya, apa yang ghaib adalah milik Allah dan Allah lah yang memiliki ilmu ghaib. Was-samawati jam'us sama' wa hiya sab' kama huwa ma'ruf. Ya. Dan as-samawat adalah bentuk jamak dari kata sama', yaitu langit. Ya, dan jumlah langit adalah 7 sebagaimana yang diketahui. Wal ardu hiya aidan sab'u aradin. Demikian juga bumi. Bumi ada 7 lapis, ada 7 bumi. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allahu, dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Ya, Allah lah yang menciptakan ya 7 langit ya. Wa minal ardi, dan menciptakan dari bumi mithlahun, yang semisal langit, yaitu 7 langit juga. 7 bumi juga. Ya. Ini ayat yang dijadikan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi seperti halnya langit, yaitu 7 ya, 7 bumi juga. Ya, dan ini dipertegas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maniktata'a shibran minal ardi dhulman tawwaqallahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil ya sejengkal tanah secara zalim, ya dia mengambil, dia mengubah batas tanah, ya walaupun hanya sejengkal saja, tidak banyak, tapi hanya sejengkal saja, tapi apa akibatnya, apa ancamannya? Tawwaqallahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Allah akan kalungkan, bebankan pada dirinya ya pada hari kiamat sebanyak 7 lapis bumi. Ini menunjukkan 7 bumi, bahwasanya bumi itu ada 7 sebagaimana langit ada 7. Fala ya'lamul ghaiba ilma ghaibis samawati wal ardi illallah. Maka tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib. Ilmu-ilmu ghaib yang ada di langit ataupun yang di bumi kecuali Allah. Falihadza man idda'a ilmal ghaibi fahuwa kafir. Karena itu, barang siapa yang mengaku-ngaku, mengklaim, mengetahui ilmu ghaib, maka dia adalah kafir. War muradu bil ghaib al-mustaqbal. Dan dimaksudkan dengan ilmu ghaib di sini adalah perkara yang terjadi pada akan datang. Ya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal maujud awil madi faman idda'a ilmahuma falaysa bikafir. Adapun perkara yang terjadi sekarang ini atau yang sudah lalu, maka yang barang siapa yang mengklaim ya, mengetahui perkara yang terjadi sekarang atau yang telah lalu, tidak bisa dikatakan kafir. Ya. Li'anna hadza syai' qad hasala wa ilmuhu min wa 'alimahu man 'alimahu minan nas. Ya, Karena perkara yang sudah, yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi adalah sesuatu yang sudah ada. Ya. Maka bisa diketahui siapa yang mengetahuinya dari kalangan manusia. Ya, artinya sifatnya nisbi. Tapi perkara yang akan datang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lakin ghaibul mustaqbal la yakunu illa lillahi wahdah. Akan tetapi ilmu ghaib tentang perkara yang akan datang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sumata. Walihada man ataka hinan yukhbiruhu anil mustaqbal wa saddaqahu fahuwa kafirun billahi azza wajal. Maka dari itu, ya, dan sebagaimana ini juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dukun itu akan mengkhabarkan tentangnya perkara yang akan datang, kemudian dia benarkan perkataan dukun tersebut, ya, maka dia telah kafir, ya, billahi azza wajal. Li'annahu mukadzibun liqaulihi ta'ala. Karena dia pada hakikatnya telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui apa-apa yang terjadi di langit-langit, perkara-perkara ghaib yang terjadi di langit-langit ataupun di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Amma ma kana waqi'an fa innahu minal ma'lum annahu ghaibun binisbah liqaumin wa shahadah binisbah liakhirin. Adapun sesuatu yang sudah terjadi, ya, maka ini adalah dari perkara-perkara yang diketahui. Ya, para-para yang kita maklumi bahwasanya dibinisbah, ya, kepada suatu kaum ini adalah perkara yang gaib. Ya, tapi pada kaum yang lain ini adalah perkara yang syahada, perkara yang disaksikan, bukan perkara yang gaib. Ya, apa yang terjadi? Misalnya di rumah A sama di rumah B. Si A mengetahui apa yang terjadi di rumahnya. Ya. Sementara B tidak mengetahuinya. Apa yang diketahui oleh A dan tidak diketahui oleh B, ini adalah suatu yang sudah terjadi, perkara yang nisbi. Ya, bagi si B ini adalah perkara yang gaib. Bagi si A ini adalah perkara yang masyhud yang dia ketahui. Ya. Tetapi apa yang terjadi pada masa yang akan datang, baik apa yang ada di rumah A atau si B, semuanya tidak ada yang mengetahui. Ya, maka ini secara mutlak ilmu gaibnya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala absir bihi wa asmi. Ya. Hadza yusammihi an-nahwiyun fi'la ta'ajjub. Absir bihi bi makna ma absarahu wa asmi bi makna ma asma'ahu. Ya. Ini adalah apa yang dinamakan oleh ahlun nahwi, ahlun nahwu, ya, ulama nahwu dengan fi'il ta'ajjub, menunjukkan ketakjuban, menunjukkan kekaguman. Ya, absir bihi maknanya ma absarahu. Ya, alangkah terangnya penglihatannya. Alangkah terangnya penglihatan Allah dan alangkah tajamnya pendengaran Allah. Wa huwa a'lamu yakunu minal was. Dan ini adalah sifat tertinggi. Wallahu tabaraka wa ta'ala yubsiru kulla syai. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu. Yubsir dabib an-namlah. Yubsir dabiban namlati sauda ala sakhrati sauda fi dhulumatil lail. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana semut kecil yang hitam merayap, ya, di atas batu yang hitam, ya, pada kegelapan malam, ya, luar biasa gelapnya, luar biasa, ya, tidak kelihatannya bagaimana semut hitam yang kecil, ya, dia merayap di batu hitam di tengah kegelapan malam, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Wa yubsiru ma la tudrikuhu ayunun nasi mimma huwa akhfa wa adaq. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia dari perkara yang lebih samar dan lebih kecil daripada sekedar semut hitam tadi. Ya, berapa banyak ya benda atau makhluk-makhluk ya yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Ya, jadi benda-benda yang harus kita lihat dengan mikroskop misalnya, atau bahkan yang lebih kecil dari itu, atau bahkan yang lebih kecil dari itu, atau bahkan yang hanya ya atom ya dengan segala penyusunnya, tidak ada yang bisa kita lihat dari itu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya. Wa kadzalika fis sama, begitu juga pendengaran Allah Subhanahu wa taala, yasma'u kullu syai', Allah mendengar segala sesuatunya. Ya'lamu sirra wa akhfa min asir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa, mendengar ya hal-hal yang tersembunyi dan yang lebih samar daripada itu. Wa ya'lamul jahr, apalagi perkara-perkara yang jahr, ya, suara-suara yang jahr yang jelas. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Seandainya kalian menjaharkan ya, mengeraskan perkataan kalian, Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui yang lebih ya, sir yang lebih samar dari itu dan yang lebih dari itu pula. Taqulu Aisyah radhiyallahu taala radhiyallahu anha fi qissatil mujadilah allati dhahara minha zaujuha. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata pada kisah al-mujadilah, seorang wanita yang dia ya dizihar oleh suaminya, ya kemudian dia mengeluh, waja'at tashtaki ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dia datang, wanita ini ya, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh suaminya. Ya, wa kanat Aisyatu fil hujrah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu di hujrah. Ya, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujrah Aisyah itu adalah kecil, tidak besar. Ya, ruangannya kecil, sederhana. Ya, artinya ya tidaklah jarak antara Aisyah dengan wanita tersebut kecuali hanya dekat saja dan hanya dibatasi oleh tembok saja. Ya, dan hanya ruangan yang kecil. Dalam keadaan demikian, ya, wal hujrah saghirah kama huwa ma'ruf, dan kamarnya adalah kamar yang kecil sebagaimana yang ma'ruf. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawirul mar'ah. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berbicara dengan wanita yang mengadukan, mengeluhkan suaminya tersebut. Ya. Wa Aisyah dalam keadaan jarak yang tidak jauh, jarak yang dekat, terpisahkan hanya dengan ya mungkin dinding yang juga tipis, kemudian juga kamar yang hanya kecil. Yakhfa 'alaiha ba'dul hadis, ya, sebagian perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha ya samar mendengarnya, ya tidak bisa mendengarnya dengan baik, ya. Wallahu azza wa jalla yaqul, tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan, berkata tentang ya apa yang terjadi ketika itu. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, innallaha sami'un basir. Allah telah mendengar perkataan orang, wanita yang datang padamu, menjidamu, yang berdialog denganmu dan mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala tentang suaminya. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'ahu wasi'a sam'uhu al-aswad. Inni la fil hujrah wa innahu la yakhfa alayya ba'du haditsiha. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ya, segala puji bagi Allah yang pendengarannya ya luas, ya mencakup meliputi seluruh suara. Sungguhnya aku berada dalam kamar yang dekat dengan pembicaraan tersebut, akan tetapi samar bagiku sebagian dari perkataannya. Ya, wallahu azza wa jalla fauqa kulli syai. Sementara Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Dalam keadaan kewama adzalika sami'a qaulaha wa muhawarataha lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala mendengar segala macam ya bentuk percakapan perkap yang dilakukan oleh perempuan tersebut dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fihi al-imanu bi anna Allah ta'ala dhu basarin nafidin la yaghibu anhu syai' wa dhu sam'in thaqibin la yakhfa 'alaihi syai'. Dan di sini di dalam ya ayat ini ya di situ adalah bentuk kita dituntut untuk beriman ya, konsekuensinya adalah keimanan kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki pandangan yang tajam yang tidak ada yang la yaghibu anhu syai ya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memiliki pendengaran yang tanpa batas. Tidak ada yang tersembunyi dari segala macam bentuk suara dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kepada kemahasempurnaan penglihatan dan pendengaran Allah ini konsekuensinya adalah bagi seorang manusia yaqtadi lil insan Alla yuriya rabbahu ma yakrahu wa la yusmi'uhu ma Alla yuriyahu rabbahu ma yakrahu wa la yusmi'ahu ma yakrahu. Dia tidak memperlihatkan kepada Rabb-nya apa yang Rabb-nya benci dan tidak memperdengarkan kepada Rabb-nya apa yang tidak dia sukai. Lin annaka in amilta ayya amalin ra'ah wa in qulta ayya qawlin sami'ah. Karena engkau ya, kalau engkau beramal dengan amalan apa saja, maka Allah akan melihatnya. Demikian juga kalau engkau berkata apa saja, maka Allah akan mendengarnya. Wa hadza yujibu an takhshallaha azza wa jal wa alla taf'al fi'lan yakrahuh wa la taqula qawlan yakrahuh yakrahullahu azza wa jal. Ya. Maka ini seharusnya menyebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau tidak melakukan suatu perbuatan dan tidak mengatakan suatu perkataan yang Allah Subhanahu wa taala benci. Lakinnal iman dhaif. Akan tetapi ya seringnya keimanan kita ini dhaif. Lemah. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Akan tapi fatajidul insana ya indama yuridu an yaqul aw an yaf'al la yahtur bi balihi annallaha yasma'uhu aw yarahu illa idza nubbih wal ghaflah katsirah fayajibu alaina jami'an an natanabbah li hadhihi al qadiyyah al 'azimah. Ya, keimanan kita itu dhaif, lemah. Kita sering dapatkan ya diri kita saja tidak seorang lain ya ketika kita hendak mengucapkan atau melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu ya kita terkadang lupa tidak terpikirkan di dalam benak kita ya lupa kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita katakan dan melihat apa yang kita lakukan kecuali kalau kita diingatkan baru kita ingat. Akan tetapi kelalaian kita itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Maka yang sewajibnya, seharusnya bagi kita adalah kita selalu waspada, selalu mawas diri untuk tidak melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu kecuali apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita selalu mawas diri terhadap perkara yang agung ini. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Naktafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.